Mitra bisnis, Kompas mengangkat kepemimpinan sebagai salah satu isu terbesar dalam setahun pemerintahan SBY Budiono. Presiden SBY disebut sebagai safety player, penuh pencitraan, dan lebih memilih berada di jalur aman dalam keputusannya. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan aktivis perempuan Dita Indahsari. Mbak Dita, apa komentar Anda? Setahun pemerintahan SBY ini sebetulnya kita mengharapkan sosok pemimpin yang lebih percaya diri, lebih kuat, ya, lebih firm, lebih tegas dalam menghadapi berbagai persoalan. Tapi karena SBY sudah 6 tahun kan berkuasa, jadi ternyata kita melihat ada karakter-karakter mendasar dari kepemimpinan SBY yang tidak berubah, yaitu secara umum kepemimpinannya lemah, kemampuan manajerialnya juga lemah, tidak punya ketegasan, tidak punya keberanian, ya, sehingga banyak persoalan-persoalan menjadi berlarut-larut, dan juga rakyat banyak tidak puas dengan cara-cara SBY menangani banyak persoalan. Misalnya persoalan dengan Malaysia, itu presiden lembek sekali, persoalan dengan Belanda, RMS kemarin, kelihatan kita punya presiden yang penakut, yang ketakutan gitu kan, untuk menghadapi sebuah kelompok yang ternyata sangat kecil gitu. Wajar kalau kemarin itu tanggal 20, muncul aksi yang menginginkan adanya perubahan. Mungkinkah sikap tersebut merupakan kehati-hatian? Hati-hati dengan tidak tegas kan berbeda gitu. Ketika memang ada persoalan yang menerang-nerang, masih belum jelas, presiden boleh bersikap hati-hati. Tapi kalau persoalannya sudah jelas keliru, presiden harus bertindak. Misalnya soal penusukan jemaat HKBP, ya, itu sudah jelas-jelas, itu keliru, itu salah, itu biadab, kan itu brutal. Tapi reaksi SBY, reaksi yang sangat normatif. Saya prihatin, saya menyesalkan. Jadi itu bukan lagi sikap kehati-hatian, karena sudah terang-benderang kan persoalannya. Kesalahannya sudah jelas. Harusnya sikap SBY lebih keras, saya marah, saya malu, ya, mengambil tindakan tegas, ya, ormas-ormas yang anarkis diberi warning, diberi ultimatum oleh presiden demi menjaga NKRI. Nah, jadi beda antara hati-hati dengan tidak tegas. Atau mungkin anak buahnya yang kurang tanggap untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau pemimpin tidak memberikan direction yang tegas, anak buah juga serba ragu-ragu. Takut kalau dia galakan dia nanti daripada bosnya. Nah, kalau pemimpin tidak memberikan arahan yang jelas, anak buah juga jadi ragu-ragu. Takut nanti dia salah mengartikan keinginan pimpinan. Salah mengartikan maunya Pak SBY kayak apa. Jadi saya pikir, yang paling penting terutama dalam situasi-situasi yang darurat, seperti ada kasus kekerasan, ya, dan sebagainya, ada kasus konfrontasi dengan Malaysia, itu sikap yang tegas, sikap yang jelas, dan arahan yang tegas ke bawahan, gitu. Apakah hal ini terkait dengan politik pencitraan? Ya, pasti. Saya pikir gini, mungkin selamanya politik pencitraan yang disampaikan Pak SBY kepada kan adalah kesantunan, ya, kesopanan, ya, sehingga dia beranggapan bahwa kesopanan, cara santun itulah yang akan paling berhasil. Gitu. Saya pikir kalau kita bersikap keras, bersikap lebih tegas, itu bukan berarti tidak santun. Itu kan cuma soal cara, tapi isi, maksud, itu kalau kita mau bersikap tegas itu bisa-bisa saja gitu. Jadi saya pikir SBY terperangkap oleh cipta kesantunan yang dia buat sendiri, itu menjebak dan memenjarakan Pak SBY sehingga dalam situasi apapun cara yang sama akan Saudi, pendekatan yang sama yang akan Saudi pakai. Dan menurut saya itu sama sekali tidak bisa dipakai mengatasi masalah-masalah di Indonesia ini yang sangat dinamis dan sangat banyak. Sangat tidak cukup lagi. Gitu. Demikian Dita Indahsari, saya Kiki Wijaya.